berarti keinginan saya disetujui sama Allah. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Allah, doa saya tidak dikabulkan, saya ikhtiar, saya usaha, dan usaha saya gagal, tidak berhasil, saya lebih berterima kasih lagi kepada Allah. Luweh matur suwun maneh, luweh alhamdulillah, temenanan. Padahal saya gagal. Kok alhamdulillah? Ya, karena yang akan terjadi bukan keinginan saya, akan terjadi adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kehendak Allah pasti terbaik untuk saya. Kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendak saya. Paham? Kalau kehendak saya keturutan, belum tentu itu jadi kebaikan buat saya. Tapi kalau yang terjadi adalah kehendak Allah, pasti itu yang terbaik buat saya. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, senang sesuatu, padahal sesuatu yang kalian senangi itu jelek dan buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui baik dan buruk buat kamu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka sing paling selamat nderek Gusti Allah mawon nggih. Nderek Gusti Allah mawon nggih. Ngalami napa mawon nderek ketetapane Gusti. Nampi keputusane Gusti Allah. Meskipun kadang-kadang enggak sesuai dengan harapan kita, enggak sesuai dengan keinginan kita. Saya punya pengalaman pribadi. Boleh cerita? Boleh. Saya itu dulu waktu masih di pesantren pernah jatuh cinta sama cewek. Jujur, cintaku ditolak. Ini ambil hikmahnya saja. Dia itu emang baik, ya cantik sih. Terus ya solihah menurut saya waktu itu. Dia juga setia, juga jujur, diajak ngobrol juga enak, nyambung gitu loh. Dan ketika tak ajak omong itu, dia kayaknya selalu kasih harapan ke aku. Aku lo tiwas GR, bareng tak tembung serius lah kok ditolak. Masya Allah, memang perempuan itu jinak-jinak merpati. Bener jinak-jinak merpati. Kaya nyeneng no, meneng nurut, mano, dicedai yo meneng. Bareng arep dicekel lah kok mabur. Iki ono, sing model ngene iki ono. Aku ngerti, pokoknya wong sing nganggo kudung. Subhanallah, waktu itu saya hampir drop dari pesantren. Habis gagal cinta sih. Aku sekadung suwe nang cinta aku lebih sekonyong-konyong. Yo ngono kae lah, aku juga pernah kasmaran. Kelingan. Apa apa-apa yo eling. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Ternyata cinta aku ditolak. Aku hampir drop dari pondok. Sekadik mondok-mondokan, boleh. Tapi alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Allah, saya lulus dari pesantrennya, kemudian nikah. Tapi nikahnya duluan dia. Tahu, sekarang aku di sini, dia di sana. Dia udah nikah, saya juga nikah. Lama enggak ketemu, kira-kira ada 5 atau 6 tahunan itu terus ketemu. Begitu ketemu itu saya kaget. Ya Allah, iso malah hubele. Aku sampai gak percaya, moso iyo. Iso malah njeber kabeh. Padahal biyen aku tergila-gila. Saiki iki iso malah koyo ngene lho, bojone iki kurung. Aku lho ndak wani nanya. Ternyata aku dapat informasi gini, ya Allah. Itu yang dulu saya anggap baik, saya anggap salihah, saya anggap luar biasa, ternyata jahat. Ngalang-alai mak lampir. Sing lanang kurui merkara sakit-sakiten digetaki mbendi. Aku terus mikir, untung kasih itu dadi bojoku. Lah umpama dadi bojoku ora iso mati tuwa aku. Ternyata yang saya inginkan itu belum tentu baik. Dan sekarang saya dengan istri saya bahagia. Maka kita harus menerima ketetapan Allah, meskipun kadang-kadang gak sesuai dengan keinginan kita, karena kita itu gak tahu mana yang terbaik buat kita. Kita anggap ini gak baik bagi kita, padahal sebenarnya baik. Yang kita anggap ini baik bagi kita, padahal sebenarnya gak baik. Uang sih gak paham akek. Loh, ini kan lagi booming akek sekarang. Bagi orang yang gak paham akek, kok ada batu kok kerlip-kerlip, celeram-celeram, mencorong. Wes saweneng, wah iki wapi, iki batu akek iki wapi, soalnya mencorong, celeram-celeram, gebyar. Harganya cuma 100.000, 200.000. Saweneng dek ne. Seneng. Dia dikasih jemerut Kolumbi yang asli, sak jagung ini regane 750 juta. Itu malah gak doyan dek. Kayapa watu ngene iki? Watu kok burkeram. Batu apa ini? Dia lebih seneng yang celeram-celeram, padahal regane mek 100.000. Kenapa? Karena dia gak tahu mana yang baik. Paham gak pembetul maksud gue? Jadi dalam kehidupan ini ada gambaran satu keadaan yang kelihatannya semrawut, kelihatannya ruwet, padahal itu istimewa. Sebaliknya ada yang kayaknya indah, menggiurkan, semua orang terkagum-kagum, padahal itu murah, bahkan murahan, ketengan. Maka kalau mengalami kejadian apa saja, kembalikan kepada Allah, menerima ketetapan Allah, meskipun kita enggak menginginkan itu, dan kita harus yakin bahwa yang kita dapat itu yang terbaik buat kita, walaupun pada saat itu kita enggak ngerti baiknya di mana. Ojo malah ngersulo apa maneh marah-marah, sambat-sambat. Ya iya lah iya, aku ya wis ndonga, ya wis ikhtiar, ya wis tak rewangi poso Senin Kamis barang, nyatane yo sik gagal. Makanya aku kadang-kadang lek mikir Gusti Allah imu medhewe kok. Karepe piye kok ora cetha. Nek Gusti Allah kok mbok kon nurut karepmu iki lho sing dadi pangeran sapa? Halo? Halo? Paham napa mboten? Anda seorang istri habis cekcok sama suaminya, entah masalah apa, pokoknya geweker cekcok, geweker, akhirnya ketemu koncoy, wajahnya masih merah membara, lambene wis molor 8 cm. Raine wis ngelumpuk ngono sik. Habis cekcok sama suaminya, terus dia curhat karo tetanggane, "Ya Allah, Mbak, Mbak aku kesel ngrasake bojoku, pegel teku ngrasake bojoku katok." Wong lanang kok ndableke eram. Pegelen aku ngrasake bojoku. Ngapunten, ngapunten. Dene rumangsa pegelen ngrasakne bojone, aku biyen duwe pacar kae kok umpama aku nikah karo kae paling uripku ya enak, saiki duwe bojo iki jan nganyelno ati tok uripku ngono. Itu ndak boleh. Halo. Dikira kalau dia nikah sama pacarnya yang dulu mencintainya itu mesti bahagia. Ya tambah hajur-hajuran kadang-kadang. Uy. Loh, itu kejadiannya ada kok. Ada artis, yo koncoku yoan. Ya ora percaya ya wis. Kan sama artisnya. Jarene lurahmu mau lho. Lho wong aku kok dibandingno karo Syahrini lho. Ora masuk akal blas. Ini bintang film, artis, bintang film, aktris juga, dia jadi anggota DPR. Nikah udah 10 tahun, selama nikah itu dia gak merasa bahagia, kurang begitu cinta sama suaminya. Dia selalu terbayang-bayang dengan mantan pacarnya waktu di SMA dulu. Jadi selama 10 tahun rumah tangga itu loh, andaikan aku nikah sama dia dulu mantan pacarku waktu di SMA, andaikan 10 tahun itu. Akhirnya rumah tangganya berantakan, cerai sama suaminya. Subhanallah, ya kuasanya Allah. Itu mantan pacarnya waktu SMA, yo jadi dudo, pegatan ambil bojone. Akhirnya terus nikahan. Ternyata hanya mampu bertahan 2 minggu, pegatan. Bayangke tuh. Selama 10 tahun, lek andaikan umpamane jika lau misalnya. Ternyata hanya bertahan 2 minggu. Lek andaikan 10 tahun bertahan mek 2 minggu. Begitu ditanya, "Loh, kenapa rumah tangganya kok hanya seumur jagung cuma 2 minggu?" Jawabannya apa? "Dia enggak kayak dulu lagi kok. Dia udah beda banget, enggak kayak dulu waktu masih di SMA." Paham apa mboten maksud kula? Mangkane kita itu ndak boleh ngomong andaikan umpama dalam bahasa ning nggonku lek ngarani jatoko. Jatoko nggih. Mriki nggih wonten jatoko. Nah, mulane gak oleh ngomong jatoko gak oleh. La ta jatok. Fa innal jatoko minas syaiton. Tak baleni. Dalile la ta jatok. Fa innal jatoko minas syaiton. Jangan ngomong jatuo, karena sesungguhnya al jatuo itu datangnya dari setan, idenya dari setan. Gak oleh ngomong jatuo ini gak oleh. Ono uang ya waktu niki. Loro nemen, sorong ono. Dia muntah darah, sor, bawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Terus dokternya bilang, ini harus segera masuk ruang ICU. Akhirnya perawatnya telepon yang bagian ICU. Ternyata ICU-nya udah penuh. Laporan, Pak Dokter, ICU-nya udah penuh, Pak Dokter. Oh, cari rumah sakit lain yang ICU-nya kosong. Segera, karena ini udah darurat. Akhirnya ini perawat telepon rumah sakit satunya, penuh juga ICU-nya. Telepon lagi rumah sakit yang satunya, penuh juga ICU-nya. Sampai rumah sakit sakabupaten ini ICU-nya penuh kabeh. Ke kabupaten sebelah, ICU-nya penuh semua. Akhirnya telepon dapatnya di RSUD Dr. Sutomo Surabaya itu yang ada ICU-nya. Segera diperintah sama dokternya, segera kirim ke RSUD Dr. Sutomo karena ini segera harus masuk ruang ICU. Kirim coba tiu. Banter sapa ngomong persismu. Mbok anggap lambeku ambulan ngono. Ya namanya orang menirokke iki kan ya. Ya harus dipersis-persis ke ngono iku to. Ya masa nirokke ambulan kok ngek. Ambulan napa iku? Ya sampai RSUD Dr. Sutomo masuk ruang ICU. Setelah setengah jam alhamdulillah mati. Begitu dibawa pulang, ini banyak orang yang layat, banyak orang takziah, itu omongane meh padha. Orang-orang yang gerombol-gerombol, rasan-rasan gerombol-gerombol, ngomong-ngomong yang takziah itu omongannya meh padha. Umpomo ora telat mlebu ICU, paling-paling ya sek selamat. Jatuho. Kok nang cepet isok masuk ruang ICU, mungkin ya sek isok ketulungan nyawane. Tolong dijawab, omongan ini bener apa salah? Ya, alhamdulillah mudah cerdas iki ketoke. Bar dilokno arep ana sikil munggah langsung cerdas. Jelas salah. Wong ayat Al-Qur'an wis jelas. Idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kematian telah tiba, tidak bisa ditunda, sedetik pun enggak kena diundur. Allah laron kok mlebu menjero iki. Laron cewek iki jelas iki. Wis jarno tak pletes kok. Salahe mlebu menjero. Ga sing digrayangi kene. Aku nganggite gak keri po. Laron bento yang ngono iku. Kok ora gelem nang gone mbak-mbak. Demikian pula tidak bisa diajukan meskipun setengah detik, seperempat detik, seperseratus detik juga tidak bisa diajukan. Jadi wis ditulis nggone Lauhil Mahfudz iso ana tulisane, wong iki sok matine kangelan golek ICU. Wis ana catetane, kaya aku saiki ngaji terus dirubung coro-coro bareng ngene iki. Nggone Lauhil Mahfudz iso ana catetane. Terus ana wong loro sing metungkruk nggone kursi. Lah iki ya wis ana catetane nggone Lauhil Mahfudz. Sing nyoting antek denger bareng e. Lha apa demek saiki? Nganti ngemene ngene. Jadi sudah ditulis di sana nanti perjalanan hidupnya Anwar Zahid gini. So tanggal sekian ini ngaji di sini, nah, terus dikepung cewek ayu-ayu gini. Ora usah nyawang. Enggak level kalau kamu. Nah, ini wis ana catetane. Makanya tidak boleh bilang jadu'o. La tajaddu'. Fa innal jadu'o minasyaiton. Sehingga saya ulang, kita ini harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada musibah keluarga yang meninggal, ya kita harus terima. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, nek ana wong mati aja lali alhamdulillah. Nanti ana wong mati, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya kita itu milik Allah, kita itu dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Biasanya kita kalau ada orang mati kan lali alhamdulillah. Ana wong mati biasanya kamu innalillahi wa inna ilaihi rajiun tok. Alhamdulillah lali. Tapi lek sing mati wong elek ngono iku ya. Lek sing mati kok wong elek, korak, bajingan tengek. Ngono ku biasanya alhamdulillah. Penyakit Indonesia ya sitok kuwi. Saiki wis modar ketepaan. Loh, mesti ana sing protes. Wong mati ku alhamdulillah. Loh kita bilang alhamdulillah, kita ngucap alhamdulillah ora kok nyukurke. Kita ngomong alhamdulillah itu kan kita muji kepada Allah bahwa segala puji milik Allah. Kemudian disambung dengan tarjih, kita mengakui, menyadari sepenuhnya bahwa segalanya dari Allah, segalanya milik Allah, dan segalanya akan kembali kepada Allah. Understand? Ya wes, maka ketetapan Allah harus kita terima. Ujian-ujian itu pasti ada. Untuk mengetahui kita diuji ini istiqomah enggak ibadah kita. Ketika kita diuji, diberi sakit. Ketika kita diuji, diberi paceklik, enggak punya duit, ada pengajian, tetap berangkat apa enggak? Semua ngaji, berangkat. Atau kalau dengar pengajian, mau berangkat, terus cangkeme takon dhisik sing ceramah sapa. Ini ujian. Maka subhanallah, kalau malam ini panjenengan hadir di majelis yang mulia ini yakin panjenengan termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Panjenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Lho nek gak entuk hidayah orang ngira tekan kene wis mentelengi jodha akbar kowe. Omahku yo ono TV-ne. Yo gitu loh. Dan rahmat Allah, hidayah Allah itu enggak ada kaitannya dengan kebencian. Sorry, rahmat Allah itu kaitannya dengan hidayah, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Makane nek dikei hidayah karo Gusti Allah, diparingi rahmat karo Gusti Allah model ngene iki, harus istiqomah, harus kita pertahankan selalu. Kenapa? Karena yang namanya setan. Sorry, aku ngomong setan karo nyawang mrene ya. Oh ya, yes, mrene ganti. Nyawang nanti ngene. Karena yang namanya setan itu terus-terus dan terus dalam menggoda manusia. Enggak ono ente. Setan udah bersumpah. Fabima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Sumpah setan itu ngene. Tuhan, karena engkau telah mengutuk aku, karena engkau telah menganggap aku tersesat, karena engkau telah menghukum aku Tuhan, maka aku bersumpah akan aku bikin yang namanya dosa dan maksiat itu indah dalam pandangan manusia, menggiurkan bagi manusia, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut, sehingga mereka semuanya tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Iku sumpahnya setan. Maka jangan heran jamaah sekalian, dulur-dulur, kalau yang namanya dosa dan maksiat itu pasti indah dan menggiurkan, karena memang dibikin indah sama setan. Jangan heran nganakno duit niku enak, seneng. Gak seneng ya apa ngutangi 5 juta, 5 ngulan iso dadi 15 juta. Korupsi indah menggiurkan. Emang dibikin gitu kayak setan. Namanya minum kopi, ini enak, tak coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menengo nak klebon laron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minuman kopi ini enak. jahe enak, dan semua yang ada di sini enak, teh enak, susu enak, minuman-minuman itu enak. Tapi yang dibikin indah dan menggiurkan sama setan adalah ciu. Saya kurang tahu kenapa dinamakan ciu, tapi kata orang-orang itu kalau dicukit tutupnya muni ciu. Makanya diarani ciu. Lihat Pak, dibuka tutupnya ciu. Saya pernah datang ke satu kota, di situ ada mall besar. Masuk mall pertama, begitu masuk mall itu toko besar pertama itu penjual ciu. Berbagai macam merek dipajang di sana, masya Allah luar biasa, ratusan merek. Sing dodol wong wedok ayo ayo, tapi melawarat melarat. Kok ngerti nek melarat? Ngerti wong rata-rata sing dinggoe katoke adike sing sak SD. Cawekak sekang. Lah cara sugih kan ya iso tuku sing landung to. Dene ra iso tuku sing landung sing dinggo cawekak cekak sak mene-mene. Aku langsung balik cengkelan. Aku nek ketok ngono-ngono ku kan alergi. Mbok padano karo sampeyan. Oh seje. Itu ya, setan itu seperti itu, tolong perhatikan. Melalaikan manusia dari waktu, itu kerjaan setan. Kalau dalam Islam kan kita selalu diingatkan waktu, jangan sampai lupa waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. Sehingga dalam Al-Quran banyak sumpah pakai waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal duha, demi waktu duha. Wal layli, demi waktu malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Apa kok wal zuhri bareng ini? Ayate apa kuwi sing wadhuri kuwi? Ora iso ora usah nyawot. Meneng. Njerene ayat wadhuri. Gak matok blas. Halo, Bro. Wes. Ini agar manusia selalu ingat waktu, karena waktu itu penting. Yang menyia-nyiakan waktu pasti dia akan tergorok oleh waktu itu. Mohon maaf. Sampai sekarang di Makkah, sebelah Masjidil Haram itu dibangun hotel lantai 99. Perung kaum rono tak ceritani ngandel lo. Di atas Grand Zamzam itu, di atasnya itu dibangun jam raksasa. Kau peti, tahu lihat di internet yang ono lampune ijo-ijo gitu. Tahu roh ya? Alhamdulillah. Tiba-tiba ya roh tiba-tiba. Nah, itu dari jarak 30 km jam itu sudah terlihat. Itu salah satu filosofinya kan mengingatkan umat tentang pentingnya waktu. Tapi kalau setan itu manusia selalu dilupakan dengan waktu, ben lali waktu, sibuk dengan dunia, asyik dengan dosa, lali waktu, tahu-tahu tua, tahu-tahu oek. Mana sering rungokno ngaji ku anggere krungu oek maksudnya mata. Begitu dia sudah iya baru dia bergetun. Menyesal wi lho. Rabbi rji'uni la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu kalla. Wis mati lho lagek ngono. Rabbi duh Tuhan kami. Wahai Tuhan, kembalikan saya hidup di dunia lagi. Saya akan memperbaiki kesalahan saya. Saya akan melakukan amal-amal kebaikan. Jare malaikat Al-Kasepu. Lho kowe ku biyen nyapa wae nalika saya urip nang donya. Nyapa wae kancamu berangkat pengajian, kowe kok malah tonggomu budal jamaah subuh, kowe malah kelon. Karo putu. Nyapa ae biyen saiki kok lagi njaluk dibalikke nang donya. Telat, Bro, telat. Subhanallah. Nah, setan ini selalu seperti itu. Siapa yang lolos dari godaan setan? Siapa yang kebal dari godaan setan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu yang aman dari godaan setan, lolos dari tipu daya setan. Maka ayo latihan. Ayo urip sing nyambut gawe sing ibadah sing ngaji yo sing berkeluarga berumah tangga nggih sing Ikhlas itu orientasinya ibadah, ikhlas itu orientasinya ridha Allah. Misale takoni, "Mas, sampean kok kawin karo mbak iku to, Mas?" "Ya, saya lihat dia itu salihah, dia jujur, dia baik, dia setia. Saya niat ibadah." Itu insyaallah ikhlas. Orientasine ibadah, orientasine ridha Allah. Aja kok, "Mas, nyapa sampean kok kawin karo bocah kuwi?" "Bocah hitam manis kok." "Ya tak rabi." Iki gak ikhlas iki. Biasane gak kira awet. Karena orientasinya mergo dene hitam manis. Iya isa muda, hitam manis. Begitu sudah tua, hilang manisnya karek. Akhirnya wis dadi reken istrinya. Takoni koncoe, "Mas, bojo sampean kok gak patek sampean reken saiki? Manise wis entek." Reken, kasihan istrinya, ngenes, kata si istri, "Sungguh kejam suamiku. Habis manis, hitam dibuang." Gak kira awet, gak kira sakinah, karena orientasinya bukan ridha Allah. Karena dia kaya, mau nikah, karena kaya. Iya, kalau masih kaya, masih sayang. Begitu kekayaannya hilang, hilang pula sayangnya, hilang pula cintanya. Ketika masih muda, pintar kerja, duitnya oke, yang belanjanya oke, sayang banget, lek manggil mesra, "Papa." Karung gelendot yang banggaannya, "Papa, papa, papa, papa," terus. Begitu si papa udah gak kerja, pensiun, gak untuk gaji, gak bisa belanjani, terus dipamah, pamah. Rahmat Allah itu kaitannya dengan hidayah. Kaitannya dengan petunjuk. Nah, ciri-ciri ini wong sing untuk rahmati Gusti Allah niku ayatnya ngeten. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات ora usah urus-urus urusane wong. Mbah Balurah ingon-ingon sampean modele aneh-aneh. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, rungokke. Malah sibuk perkara kodok kok telur apa. Aku masih gak ketok lo ngerti. Wong aku roh mencolot tut ngono mau. Ba'dhum auliya'u ba'd. Sebagian yang satu itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. In ciri khasnya orang mukmin itu saling tolong, membantu, ngono. Kalbun yanil wahid ya syuddu ba'duhum ba'dho. Kira ngerti ya ben. Ini cirinya orang mukmin. Tolong menolong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, memerintah kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wayuqimuna sholah, mendirikan sholah. Wayu'tuna zakah, memberikan zakat. Wayuti'una allaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ato'na. Kami mendengar, kami patuh, kami taat. Bukan sami'na wa asyaina. Kami mendengar, tapi kami mengingkarinya. Ngaji ngene iki ana sing sami'na wa ato'na. Yang rungokno ya dilakoni. Tapi ana sing sami'na wa asaina ketok yang rungokno tapi mari yo sing ngene-ngene iki. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini orang-orang yang dapat rahmat Allah yang selamat lan mlebu swarga iku yo mergo rahmate Gusti. Iki ayat nek diringkes surate pendek Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilussalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Sama sekalian kerugian di sini yang dimaksud bukan kok dari kaya menjadi miskin, dari bati menjadi bangkrut, bukan. Tapi khusr di sini banyak ahli tafsir yang menafsiri berada dalam neraka jahanam. Lafi khusr itu artinya masuk neraka. Rumah no. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu masuk neraka. Apa semua? Enggak. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dua, wa amilus solehat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis, saling wasiat, saling nasihat tentang kebaikan, saling wasiat, saling nasihat tentang kesabaran. Itu yang tidak masuk neraka. Jenengan mungkin pernah mendengar ada keterangan kayak gini. Kabeh wong sing ben akhirat dicemplungno nang gone neraka sik, diumbah dosane, dikopyok ning gone neraka, diumbah dosane nganti resik, diumbah dosane nganti entek. Engko nek wis dosane entek, dientas, dilebokke swarga. Nate pireng ngoten mboten? Niku mboten bener. Jare sapa? Ngeten. Kabeh menungso mlebu neraka? Mboten. Selama orang itu amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, enggak masuk neraka. Langsung swarga. Lah terus dosane piye? Apa gak dientek dhisik nang neraka? Lah ngentek dosa ora kudu nang neraka. Ngentek dosa nang donya ya iso. Nyapa ngentek dosa ngenteni nang neraka? Kesuwen le. Mangane sampeyan akhirat aku duwe rencana ngene. Mbah kok diomongi wong teman-teman kok. Anwar Zahid dipanggil, "Dalem. Ono nyang neraka dhisik ngenteni dosamu. Nyapa malaikat dosaku santek nang donya kok. Kurangan wong kafir apa wong mukmin kok mlebu neraka, malaikat ora genah ya ngono. Engkae lho wong kafir pirang-pirange lho cemplungke kono. Kene mukmin kok dilebokne neraka. Ngono. Ya nek keturutan karepku ngono. Mengentekkan, mengentekkan. Oh ya kaya lambemu kuwi. Ngentekke dosa ya ora kudu nang neraka. Ngentekke dosa nang donya ya iso. Dengan cara apa? Taubatan nasuha, taubat yang baik. Taubat sing temenanan, sepiro akeh dosamu, entek bro, gak usah ngenteni neraka, kesuwen lek, kesuwen. Ngenteni dosa kok ngene neraka barang, nang donya sepiro akeh dosamu asal taubatan nasuha, entek. Soale innallaha ghafurur, Allah itu Maha ngapura, Allah itu Maha kasih sayang. Wis to pokoke tobatmu temenanan, saake-ake dosamu, paribasan dosamu lho mo limo katam. Wake dosamu nganti sundul terop. Langit yang keduren gedang-gedangan terop. Pokok taubatan nasuha, wis disepura karo Gusti Allah. Karena rahmannya Allah, karena kasih sayangnya Allah di ngapura. Bagi Allah, akeh dosamu ku gak penting. Sing penting tobatmu sing diarep-arep Gusti Allah. Paham? Paham? Paham. Piye carane ngenteki? Oh Gusti Allah kok mbok takoni piye iki lho. Ya gampang banget to. Lah mergo sampean ora patek paham, ora patek cerdas. Tak kei gambaran, padha karo HP iki lho sing dicekeli mbak-mbake, dicekeli wong-wong iku. Apa ana tulisan sak puwirang-pirang tulis berapa karakter kata ratusan ribu kata jutaan kata ditulis miliaran kata ditulis wake begitu didil entek tulisane. Nggih napa mboten? Nggih. Sing tuwek-tuwek ya ora ngerti. Didil kuwi apa ta didil kuwi? Tulisane dilit ngono lho. Halo. Wis akeh-akeh kata, akeh-akeh tulisan, begitu didil nol entek. Akeh-akeh dosamu karo Gusti Allah didil entek dosamu. Lah carane ngedil kuwi ya taubatan nasuha kuwi. Understand? Nah, mblermu mareni. Mokongmu leren. Eikmu mandek. Jemaah sekalian, karena keterbatasan waktu. Saya masih ada tugas, oleh karenanya yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memahamkan kita kepada ayat-ayatnya, memudahkan kita untuk mengerjakan amal-amal soleh, memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beramal guna mendapatkan rahmat kasih sayangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir li waliwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala qul sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa silatana silatan mubarakah tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.